Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله lanjutkan pembahasan kita tentang atau pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'i'tiqadi al-firqatin najiyati al-mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Dan kita masih pada pembahasan Tauhid Al-Asma' Was-Sifat. Masih pada pembahasan Tauhidul Asma' Was-Sifat. Dan kita akan memasuki pembahasan sifatu al-af'al, yaitu pada pertanyaan yang ke-61 dari kitab ini. Beliau menyebutkan soal, ma misalu sifatil af'ali minal kitab? Ma misalu sifati al-af'ali minal kitab. Apa contoh-contoh sifat al-af'al minal kitab dari ayat-ayat Al-Quran? Seperti yang kita telah ketahui pada pertemuan sebelumnya, bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jal terbagi menjadi beberapa bagian, ditinjau dari beberapa sisi pandang. Ditinjau dari sisi kaitannya dengan masyiatullah azza wa jal, maka di sana ada sifatul zat, sifat zat Allah azza wa jal, dan di sana ada sifat al-af'al, sifat al-af'al atau sifat fi'liyah atau ikhtiariyah. Baik sifat fi'liyah, ikhtiariyah atau ikhtiariyah, yakni masing-masing bermaksud tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jal. Kapan Allah Azza wa Jal menghendaki, maka Allah Azza wa Jal akan melakukannya. Kapan tidak menghendaki untuk melakukannya, maka tidak akan melakukannya. Itulah yang disebut dengan sifatu al-af'al. Kemudian di sini beliau bermaksud untuk menyebutkan contoh-contoh dari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan sifatu al-af'al. Melalui pertanyaan ini, apa contoh sifat-sifat fi'il yang terkait dengan perbuatan Allah Azza wa Jal dari Al-Quran Al-Karim? Al-jawab, mislu qawlihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa menuju langit. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla beristiwa menuju langit. Syahid atau yang menjadi contoh dalam ayat ini adalah kata istawa. Istawa adalah termasuk fi'il perbuatan Allah Azza wa Jal. Jadi Allah Azza wa Jal naik menuju langit atau menuju langit. Ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat di sana kata istawa muta'addi dengan ala, istawa ala, istawa ala al-arsh misalnya, thumma istawa ala al-arsh, ala artinya di atas, ya. 7 ayat yang terkait dengan itu. Kemudian di sana juga ada istawa ila, muta'addi dengan ila, seperti ayat ini. Kalau tidak salah ada 2 ayat dalam Al-Quran yang muta'addi dengan ila, istawa ila. Adapun istawa ala, jelas disebutkan makna-maknanya adalah al-ulu wal-irtifa', al-ulu wal-irtifa', yaitu naik. Allah naik di atas arsh. Ya. Kemudian istawa ila yang muta'addi dengan ila, di sini ada beberapa tafsir ulama dari ulama ahlu sunnah, ada yang mengartikan qasada. Qasada. Yani Allah azza wa jal istawa ila sama, yani menuju langit. Ya, yakni al-ulu, ya, ketinggian. Sebagian ulama mengartikan tetap dengan makna pertama, yaitu al-ulu wal-irtifa'. Jadi sekalipun dengan muta'addi dengan huruf ila, istawa ila, tetap maknanya al-ulu wal-irtifa'. Jadi kemudian Allah naik menuju langit, yakni as-sama al-ulu, ya, ketinggian. Jadi dengan ini maka makna istawa tetap pada makna al-ulu wal-irtifa', dengan tafsir yang kedua. Ala kulli hal, bagaimanapun yang jelas kata istawa merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah al-fi'liyah. Wa qawluhu, kemudian firman Allah Ta'ala pada surat Al-Baqarah 210 tadi ayat 229, ya. Kemudian juga 11. Jadi Al-Baqarah 29 dan Fussilat 11. Berikutnya pada surat Al-Baqarah 210, hal yang duruna illa ayyatiyahumullah. Tidakkah mereka menunggu kecuali an ya'tiyahumullah, ketika nanti Allah Azza wa Jal datang kepada mereka, yakni di hari kiamat kelak. Nah, di sini ada sifat al-ityan, an ya'tiya. Sifatul ityan. Kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jal kelak datang di hari kiamat kepada hamba-hambanya. Nah, ini termasuk sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Bagaimana datangnya? Allah Azza wa Jal yang Maha tahu. Kita beriman akan datangnya Allah Azza wa Jal. Tentang seperti apa dan bagaimana, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha tahu. Kemudian pada surat Az-Zumar ayat yang ke-67, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi seluruhnya berada di genggamannya pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit matwiyatun dilipat-lipat dengan tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Pada ayat ini juga terkandung sebagian dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, bahwa Allah Azza wa Jal menggenggam bumi. Ya, ini adalah juga salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, sifat-sifat fi'liyah. Kapan Allah Azza wa Jal melakukannya, akan melakukannya, maka Allah akan lakukan, dan kapan Allah Azza wa Jal ingin atau kapan Allah Azza wa Jal tidak ingin melakukannya, maka tidak akan dia lakukan. Yakni terkait dengan masyiatullah Azza wa Jal. Dan di sini disebutkan bahwa kelak bumi ini akan berada di genggaman Allah Azza wa Jal. Begitu pula as-sama' matwiyatun biyaminih, langit-langit pun akan dilipat oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Sehingga di sini juga ada salah satu sifat daripada sifat-sifat fi'liyah, yaitu Allah Azza wa Jal akan melipat langit-langit itu. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa kecilnya kita, makhluk, terutama kita sebagai manusia ini. Maka ketahuilah betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita, dan betul-betul manusia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jal sebagaimana mestinya. Sungguh benar Allah Azza wa Jal, di mana Allah katakan di sini, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kita sebagai manusia, ya, banyak lalai, banyak durhaka, bahkan kadang sombong, dan seterusnya dari berbagai macam perilaku kita yang tidak baik terhadap Allah Azza wa Jal dan terhadap syariatnya. Padahal kita seperti itu, begitu lemah. Kalau bumi dalam genggaman Allah Azza wa Jal, kalau langit dilipat-lipat oleh tangan kanan Allah Azza wa Jal, bagaimana dengan kita ini? Manusia, ya, begitu lemah, begitu tidak berdaya. Assalamualaikum. Wa qawlihi ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Juga firman Allah Azza wa Jal, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, artinya, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada apa yang kuciptakan dengan dua tanganku. Ini adalah firman Allah Azza wa Jal. Allah tujukan firman-Nya ini kepada iblis ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam. Di mana Allah Azza wa Jal telah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Dan ini suatu hal yang sangat-sangat istimewa. Allah ciptakan langsung Nabiullah Adam dengan tangan Allah Azza wa Jal. Namun demikian ketika iblis diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau sujud. Dia enggan sombong untuk sujud. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan, ma mana'aka, apa yang menghalangimu, an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, untuk sujud kepada yang kuciptakan dengan dua tanganku. Terkait dengan ayat ini, yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah kata khalaqtu. Khalaqtu, al-khalaq, penciptaan. Allah menciptakan. Ini juga termasuk dari sifat fi'liyah atau sifat ikhtiyariyah. Ya. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Wa qawlihi ta'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Pada ayat sebelumnya, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai', ini juga termasuk dari sifat fi'liyah. Katabna, kami menuliskan, lahu untuknya, fil alwah, pada lembaran-lembaran itu, min kulli syai', dari segala sesuatu. Ya, ini juga kaitannya dengan Nabi Allah Musa, ya. Di sini ada penyebutan katabna, kami menulis. Ini juga merupakan salah satu sifat daripada sifat-sifat fi'liyah yang harus kita imani. Ya, seperti apa dan bagaimana menulisnya itu Allah yang Maha Tahu. Kita serahkan pengetahuan tentang bagaimana dan seperti apa kepada Allah. Karena Allah tidak menerangkan kepada kita caranya, maka kita tidak tahu seperti apa caranya. Karena itu, serahkan tentang cara dan bagaimana kepada Allah Azza wa Jal. Adapun tentang makna katabna, kita telah memahami, yaitu menulis, dan kita imani bahwa Allah Azza wa Jal telah melakukan hal itu, menuliskan kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Wa qawlihi ta'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Falamma tajalla, maka ketika Allah Azza wa Jal menampakkan, falamma tajalla rabbuhu, yani ini juga kaitannya dengan Nabiullah Musa, ketika Nabiullah Musa minta agar bisa melihat Allah Azza wa Jal, agar Allah menampakkan kepada Nabiullah Musa. Namun, seperti yang kita terangkan pada kesempatan-kesempatan yang lain, di dunia itu hal yang tidak mungkin, ya, dari banyak sisi tidak mungkinnya, termasuk dari sisi kelemahan fisik manusia yang tidak mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Karenanya di sini disebutkan, falamma tajalla rabbuhu, maka ketika Rabb-nya menampakkan, lil jabal, kepada gunung, ja'alahu dakka, Allah menjadikan gunung itu hancur, luluh. Ya, gunung itu hancur. Gunung yang kuat, sebesar itu, sekuat itu, tidak mampu melihat, atau tidak mampu ketika Allah menampakkan kepada gunung tersebut. Sehingga gunung itu hancur. Bagaimana dengan manusia? Manusia, ya kita tahu siapa diri kita sebagai manusia, begitu lemah. Sehingga karena itu, maka di dunia ini tidak mungkin manusia melihat Allah Azza wa Jal. Karenanya Nabi SAW juga menegaskan hal itu. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ya. Saatnya melihat Allah Azza wa Jal adalah ketika seseorang masuk ke dalam al-jannah, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan karunia terbesar, yaitu ru'yatullah, akan melihat Allah Azza wa Jal. Nas'alullah lana jami'an dzalik. Nah, di sini kaitannya dengan bab kita bahwa Allah Azza wa Jal tajalla, menampakkan, ya, ini merupakan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal yang kemudian kita sebut dengan sifatu al-af'al, sifat-sifat fi'il, sifat Allah yang terkait dengan perbuatannya. Al-A'raf ayat 155. Wa qawlihi ta'ala innallaha yaf'alu ma yasha'. Al-Hajj ayat yang ke-18. Innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, yaf'alu, melakukan, ma yasha', apa yang ia kehendaki. Nah, ini salah satu ayat yang menjadi landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat fi'liyah, bahwa sifat fi'liyah terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaf'alu, berbuat, ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Jadi ketika Allah berkehendak sesuatu, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tadi, maka Allah akan melakukannya. Dan ketika tidak ingin melakukannya, ya Allah tidak akan melakukannya. Nah, ini berarti sifatu al-af'al adalah terkait dengan masyiah, kehendak Allah Azza wa Jal. Di sini saya nukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Bisa untuk mencatat penjelasan beliau tentang sifatu al-af'al. Dia katakan, hiya sifatun tata'allaku biha masyiatullah. Hiya sifatun, sifatul af'al adalah sifat-sifat, tata'allaku biha, yang terkait dengannya masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jal. Wa tatajaddadu hasabal masyiah. Dan tatajaddad, yakni apa kita artikan? Berbuat sesuatu yang baru, begitu, tatajaddad, berbuat sesuatu yang baru, hasabal masyiah, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Kal maji, seperti kedatangan, ya. Wal istiwa, dan naik. Wal ghadab, dan murka, dan seterusnya. Ya, dari beberapa sifat-sifat yang beliau contohkan, di antaranya yang tadi kita telah baca. Nah, sifat-sifat itu kata beliau terkait dengan masyiatullah, seperti dalam ayat. Ya. Seperti dalam ayat, innallaha yaf'alu ma yasha. Kapan Allah akan melakukan, Allah akan melakukannya. Nah, seperti yang dicontohkan itu. Dan juga misalnya nanti akan ada contoh lagi, sifatul kalam, sifat bicara Allah Azza wa Jal, bahwa Allah Azza wa Jal berbicara. Kapan Allah berkehendak untuk bicara, Allah berbicara. Ya, bila tidak, maka tidak. Allah berkehendak untuk bicara dengan Nabiullah Musa, Allah bicara. Kelak di hari kiamat, Allah berkehendak untuk bicara dengan penduduk mahsyar, Allah akan bicara. Dan seterusnya. Nah, begitu ya. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kemarin juga kita telah baca ucapan beliau, saya ulangi. Beliau sebutkan, atau tadi ucapan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, itu dalam kitab beliau As-Sifatul Ilahiyah halaman 206. As-Sifatul Ilahiyah halaman 206. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan juga bab ini dalam di antaranya ya. Dalam Majmu' Al-Fatawa halaman 217. Majmu' Al-Fatawa halaman 217. Di antaranya beliau katakan faslun fis sifati al-ikhtiyariyah, pasal tentang sifat-sifat ikhtiyariyah. Ikhtiar itu artinya kan yang masuk dalam pilihan, artinya Allah memilih untuk melakukan ini, ya, berkehendak melakukannya, maka Allah melakukan. Bila tidak, maka tidak. Nah, itu ikhtiar. Faslun fi sifatil ikhtiyariyah. Wa hiya al-umur allati yattasifu biha ar-Rabbu 'azza wa jalla. Wa hiya al-umur, yaitu perkara-perkara allati yattasifu biha ar-Rabbu 'azza wa jalla, yang bersifat dengannya ar-Rabbu 'azza wa jalla. Yattasifu biha ar-Rabbu 'azza wa jalla fataqumu bi dzatihi bimasyiatihi wa qudratihi. Fataqumu bi dzatihi, maka berada pada zat Allah azza wa jal, bimasyiatihi wa qudratihi, dengan kehendak Allah dan kemampuan Allah azza wa jal. Ya. Fataqumu bi dzatihi bimasyiatihi wa qudratihi. Nah, anu perhatikan di sini, dengan masyiah Allah dan dengan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian bila contohkan, beberapa contoh ini, mislu kalamihi, seperti kalam, sifatul kalam, wasam'ihi, pendengaran, pendengaran Allah azza wa jal, wabasarihi, penglihatan Allah azza wa jal, wa iradatihi, kemauan Allah azza wa jal, wa mahabbatihi, kecintaan Allah azza wa jal, wa ridahu, keridhaannya, wa rahmatihi, rahmatnya, kasih sayangnya, wa ghadabihi, kemurkaannya, wa sukhtihi, dan sama kemurkaan, wa mithlu khalqihi, dan seperti penciptaan Allah azza wa jal. Artinya Allah menciptakan makhluknya, ya, berkehendak untuk menciptakan ini, menciptakan itu. Wa ihsanihi, ihsan yakni perbuatan baiknya kepada makhluknya. Wa adlihi, dan keadilannya. Wa mithlu istiwa'ihi, dan seperti juga istiwa, naiknya Allah di atas arsy. Wa maji'ihi, datangnya Allah di antaranya di hari kiamat kelak. Wa itiyanihi, sama maknanya. Wa nuzulihi, dan turunnya Allah di antaranya turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Wa nahu dzalika min as-sifatil lati nataqa bihal kitabul aziz was sunnah, dan semacam itu dari sifat-sifat yang nataqa biha al-kitabul aziz was sunnah, telah berbicara menjelaskannya al-kitabul aziz al-Qur'anul Karim was sunnah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu penjelasan beliau di mukaddimah. Kemudian berikutnya beliau jelaskan, bagi yang ingin memperdalam, beliau jelaskan berikutnya tentang kelompok-kelompok lain yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah, seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, seperti kelompok Kullabiyah, ya, bagaimana sikap-sikap mereka dalam mengimani sifat-sifat tersebut. Adapun ahlu sunnah seperti yang diterangkan bahwa Ahlus Sunnah mengimani itu semuanya, dan bahwa sifat-sifat itu berada pada zat Allah Azza wa Jal sesuai dengan kehendaknya dan kemampuannya. Ya. Baik. Sekali lagi, bagi yang ingin memperdalam bisa dilihat pada halaman-halaman berikutnya. Cukup panjang ya. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya soal ma mithalu sifatil af'al minas sunnah. Apa contoh sifat-sifat fi'il dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contoh-contoh dari sifat Allah, perbuatan Allah Azza wa Jal. Mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna. Ya, ini jawabnya. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ya. Yanzilu Rabbuna, Rabb kami turun. Kulla lailah, di tiap malam. Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika sisa sepertiga malam yang terakhir. Nah, kita imani bahwa Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia pada waktu tersebut. Kaitannya dengan pembahasan kita bahwa ini merupakan salah satu sifat Allah, perbuatan Allah yang wajib kita imani. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa ini merupakan sifat al-af'al. Ya, Allah menghendaki untuk turun ke langit dunia pada waktu tersebut, maka Allah melakukannya. Adapun seperti apa dan bagaimana itu serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu urusan Allah, itu urusan gaib. Kita hanya diberitahu Allah turun. Kita tidak diberitahu bagaimana turunnya. Yang jelas Allah Maha Kuasa di luar jangkauan akal pikiran kita. Jangan menimbang urusan Allah Azza wa Jal dengan apa yang kita saksikan di alam dunia kita, di alam manusiawi kita. Karena Allah Azza wa Jal, ya, gaib, tidak kita lihat. Allah Azza wa Jal melakukan segala yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan semua yang Allah kehendaki. Ya, seperti apa dan bagaimana urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal yang cukup penting pula terkait dengan ini, bahwa di saat tersebut, sepertiga malam terakhir adalah saat-saat terkabulnya doa, karena disitulah Allah Azza wa Jal mengatakan hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, apakah ada yang minta ampun sehingga aku ampuni dia, hal min sa'ilin fa'utiyah, apakah ada yang mau meminta sesuatu, lalu aku akan beri permintaannya. Ya. Nah, jadi bagi kita hamba-hamba Allah Azza wa Jal, hendaknya mengetahui hal tersebut, kemudian berusaha memanfaatkan waktu-waktu itu untuk mohon kepada Allah Azza wa Jal, permohonan-permohonan kita, istighfar kepada Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa kita. Ya. Wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin. Dan katakan yanzilul jabbaru fi kulli lailatin, di tiap malam. Ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi. Yani ke langit dunia Allah Azza wa Jalla akan memberikan keutamaannya, karunianya. Yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu. Ya, mana orang yang istighfar, dia akan menjumpai Zat yang Maha Pengampun. Wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu. Siapa yang minta kebaikan, karunia, maka akan diberi. Demikian dijelaskan oleh Nabi Dawud rahimahullah. Dan ini merupakan riwayat-riwayat yang mutawatir dari para ulama kita rahimahumullah. Rawadzaka qaumun la yuraddu hadithum. Rawadzaka qaumun la yuraddu hadithum ala khaba qaumun kadzabuhum wa kubbihu. Ya, yang meriwayatkan tentang ini banyak suatu kaum yang tidak mungkin ditolak hadisnya. Ala khaba qaumun kadzabuhum wa kubbihu. Ketahuilah betapa meruginya orang-orang yang tidak percaya dengan berita ini. Ya, dan betapa jeleknya mereka. Nah, memang sangat merugi mereka yang tidak mengimani turunnya Allah ke langit dunia. Bagaimana mereka akan mendapatkan keutamaan waktu dan karunia Allah di waktu tersebut? Beriman saja tidak. Dan sungguh yang paling beruntung adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengimani turunnya Allah ke langit dunia, kemudian memanfaatkan waktu tersebut untuk istighfar kepada Allah Azza wa Jal dan mohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits syafa'ah fayatihim Allah fi suratihi allati ya'rifuna fayaqul ana rabbukum fayaqulun anta rabbuna. Berikutnya termasuk dari contoh sifat-sifat fi'il disebutkan dalam hadis asy-syafa'ah. Fayatihim Allahu fi suratih. Maka Allah Azza wa Jal akan datang kepada mereka pada suratihi. Ya, surah Allah Azza wa Jal. Allati ya'rifun, yang mereka mengetahuinya. Fayaqulu ana rabbukum, maka Allah Azza wa Jal mengatakan aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun, maka mereka mengatakan anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami. Pada hadis ini yang terkait dengan pembahasan kita adalah fayatihim, maka Allah datang kepada mereka. Nah, ini fi'il, perbuatan. Sifat fi'il, sifat perbuatan Allah Azza wa Jal, di mana kelak Allah Azza wa Jal akan datang di hari kiamat mendatangi hamba-hambanya. Al-hadis wa na'ni bi sifatil fi'il huna al-ityan las-surah. Fafham. Dan yang kami maksud dengan hadis ini adalah sifat fi'il, yaitu al-ityan. Ya, jadi yang dimaksud dengan sifat fi'il pada hadis ini adalah al-ityan. Las-surah, bukan surah. Ya. Karena kalau surah, ya ini bukan sifat fi'il, tapi itu zat Allah Azza wa Jal. Ya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqbidu yawmal qiyamati al-ardha wa takunu as-samawati biyaminihi thumma yaqulu ana al-malik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, innallaha yaqbidu yawmal qiyamati al-ardha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menggenggam di hari kiamat al-ardha, bumi, wa takunu as-samawati biyaminihi, dan langit-langit akan berada di tangan kanan Allah Azza wa Jal. Tsumma yaqul, kemudian Allah mengatakan anal malik, akulah al-malik, raja yang sesungguhnya. Hadis ini sebagai penjelas ayat yang tadi kita baca, ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi. Ayat tersebut ya sangat terkait erat dengan hadis ini, di mana hadis ini sebagai penjelas bagi ayat itu. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Allah Azza wa Jalla kelak akan yaqbid, menggenggam bumi dan langit-langit akan berada di tangan kanan Allah Azza wa Jal. Nah, di sini ada sifatul qabd. Allah Azza wa Jal akan menggenggam ya bumi. Nah, ini harus kita imani sebagai salah satu perbuatan Allah Azza wa Jal sebagaimana diterangkan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba biyadihi ala nafsi kataba biyadihi ala nafsi inna rahmati taghlibu ghadabi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, lamma khalaqallahu al-khalqa, ketika Allah menciptakan makhluk, kataba biyadihi, Allah subhanahu wa ta'ala menulis dengan tangannya, ala nafsihi, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, demikian kata Allah azza wa jal, taghlibu ghadabi, mengalahkan kemurkaanku. Pada hadis ini ada beberapa sifat Allah azza wa jal yang harus kita imani. Di sini ada sifatul khalq, khalaqallahul khalqa, Allah menciptakan, ini termasuk sifat fi'il. Kataba biyadihi, Allah menuliskan, ini juga termasuk sifat fi'il. Inna rahmati sabagat ghal, inna rahmati taglibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Nah, rahmah juga merupakan sifat fi'il, sifat fi'liyah, ikhtiyariyah, ghadab, kemurkaan juga demikian. Ya. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini sungguh hadis yang luar biasa bagi kita selaku hamba-hamba Allah Azza wa Jal, yang kita ini banyak dosa, banyak salah. Hadis ini memberikan kepada kita peluang besar, memberikan kepada kita harapan besar untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal. Dan sungguh beruntung kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal sehingga kita menuhankan Allah Azza wa Jal, menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Karena dialah yang mengatakan, inna rahmati taglibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Sungguh ini hal yang luar biasa. Bagaimana bila mana sebaliknya, kemurkaan Allah mengalahkan rahmatnya, apa jadinya kita yang banyak dosa ini, yang banyak salah, apa jadinya kita? Ya, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, Rabb kalian, Rabbmu al-ghafur, yang maha pengampun, dzur rahmah, yang punya kasih sayang. Ya, seandainya Allah Azza wa Jal kemurkaannya mengalahkan rahmatnya, entah apa jadinya makhluk-makhluk ini. Tapi subhanallah, subhanallah, Allah Azza wa Jal rahmatnya mengalahkan kemurkaannya, sehingga kita banyak dimaafkan, kita banyak diampuni, kita banyak diberi waktu. Maka manfaatkan waktu yang ada untuk memperbaiki, untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Jangan sampai kemudian murka Allah ya menimpa kita, na'udzubillah. Kalau sampai murka Allah menimpa kita, maka betul-betul kita ini makhluk yang sudah keterlaluan berarti. Ya. Kalau bahasa Jawa sudah kebangetan. Karena rahmat Allah yang mendahului dan mengalahkan kemurkaannya saja, ternyata na'udzubillah kemurkaan Allah masih mengenai dia. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Maka dari itu, ahibbati fillah rahimakumullah, banyak-banyak mohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Wa fi hadithi ihtijaji Adam wa Musa, dan pada hadis ihtijaj, yakni dialog atau diskusi Nabi Allah Adam dengan Nabi Allah Musa alaihim assalatu wassalam, فقال آدم يا موسى استفاك الله بكلامه وخط لك التوراة وخط لك التوراة بيده. Nabi Allah Adam mengatakan, wahai Musa, istofaka Allah bikalamih. Allah telah memilih engkau dengan kalamnya. Ya. Allah telah memilih engkau dengan kalamnya. Langsung. Allah Azza wa Jal berbicara langsung dengan Nabi Allah Musa. Mengangkat Nabi Musa sebagai Nabi, sebagai Rasul langsung dengan ucapannya. Dan telah dijelaskan dalam ayat ini istofaituka birisalati wa bikalami wa khudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Keutamaan bagi Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa khatta laka at-taurat biyadih, dan Allah telah menuliskan untukmu kitab Taurat dengan tangannya. Ya, menuliskan untukmu kitab Taurat dengan tangannya. Nah, ini juga sebagai penjelas pada ayat yang tadi kita baca, wa katabna lahu fil alwah. Wallahu alam. Ya, nampaknya juga sebagai penjelas bagi ayat tersebut bahwa Allah Azza wa Jalla betul-betul menuliskan kitab Taurat untuk Nabi Musa dengan tangannya. Ini keutamaan lain bagi Nabiullah Musa yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Bahkan Al-Qur'anul Karim, ya, yang menulisnya adalah para sahabat. Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad. Nabi kita menyampaikan kepada para sahabat dan para sahabat yang menulis. Nah, tapi kitab Taurat, Allah Azza wa Jalla langsung menuliskannya dengan tangannya untuk Nabi Allah Musa. Namun tidak berarti kemudian Nabi Musa lebih afdal, lebih utama daripada Nabi Muhammad, karena terkait dengan keutamaan, ya, tidak dilihat dari sisi ini saja, tentu dari segala sisi. Dan sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis bahwa afdalu al-anbiya wal mursalin adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa kalamuhu ta'ala wa yaduhu sifata zatin. Di sini dijelaskan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, kalamuhu ta'ala, ucapan Allah, wa yaduhu, dan tangan Allah itu sifata zat, sifat dzatiyah. Wa takallumuhu sifatu dzatin wa fi'lin ma'an. Adapun takallum pembicaraan Allah Azza wa Jalla itu sifat zat dan fi'il sekaligus. Ya, sifat zat dan fi'il sekaligus. Jadi seperti yang kita terangkan di waktu yang sebelumnya, bahwa di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal, dalam satu sifat ditinjau dari dua sisi, seperti sifatul kalam ini. Ditinjau dari sisi aslul kalam, itu adalah sifat zat Allah Azza wa Jal, yang memang Allah mutakallim, ya. Allah punya sifat kalam bidzatihi, tapi kapan Allah berbicara, dengan siapa Allah berbicara, ini namanya afradul kalam atau ahadul kalam. Yakni bagian-bagian daripada pembicaraan Allah Azza wa Jalla tersebut itu sesuai dengan kehendaknya dan kapan serta kepada siapa. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah dalam kitab As-Sifatul Ilahiyah pada halaman yang sama, lanjutan apa yang beliau sebutkan tadi. Wa amma sifatul kalam fahiya min sifati dzat bi'tibari asli sifat. Adapun sifatul kalam fahiya min sifati dzat, itu termasuk sifat dzat Allah Azza wa Jal, bi'tibari asli sifat, ditinjau dari sisi asal sifat tersebut. Al-kalam. Ya. Wa min Wa min sifatil af'al bi'tibar anwa'il kalam wa afradihi. Dan masuk dalam sifatul af'al bi'tibar, ditinjau dari sisi anwa' al-kalam, macam-macam al-kalam, wa afradihi dan afrad al-kalam. Ya. Contoh misalnya, di sini beliau menyebutkan anwa' al-kalam dan afrad. Kitab Taurat, kalamullah, ya kan? Tapi Allah Azza wa Jal tidak bicara dengan bahasa Arab dalam kitab Taurat. Kitab Al-Injil, ya, tidak dengan bahasa Arab, tapi itu juga kalamullah. Al-Quranul Karim, kalamullah dan dengan bahasa Arab. Nah ini, anwa'ul kalam dan afradul kalam, ini adalah masuk ke bagian sifat al-af'al. Ya, sifat fi'il. Adapun aslul kalam, itu sifat az-zat. Begitu ya. Naam. Wa khattu at-taurat, khattuhu at-taurat sifatu fi'lin. Wa khattuhu at-taurat sifatu fi'lin. Dan tentang penulisan Taurat, ini masuk ke sifat fi'il. Ya. Ini sifat fi'il. Baik. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu billayli liyatuba musi'an nahar, wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'an layl. Al-hadith wa ghayruha kathir. Sabda Nabi SAW berikutnya, inna Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, ya basutu yadahu billail, membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musi'an nahar, untuk menerima taubat, atau memberi taubat, kurang lebih maknanya, bisa dipahami, artinya, hamba itu bertaubat, dan Allah terima permohonan taubatnya, ya, dan Allah memberikan ampunannya. Nah, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari. Liyatuba musi'al lail, untuk menerima taubat musi'al lail, orang yang berbuat buruk di malam hari. Nah, hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, dan hadis-hadis yang terkait dengan sifat fi'il cukup banyak. Adapun pada hadis ini disebutkan di sini ada yabsut. Yabsutu membentangkan, ini termasuk fi'il perbuatan Allah Azza wa Jal yang wajib kita imani. Dan liyatuba, memberikan atau menerima taubatnya, ini juga termasuk sifat fi'il terkait dengan perbuatan Allah Azza wa Jal yang wajib kita imani. Nah, demikian hibati billah rahimakumullah, beberapa contoh sifat-sifat fi'il dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang beriman dengan benar terhadap sifat-sifat tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.